بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudari sedang jamaah subuh Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali bercahaya. Semoga menerangi jalan kita menuju surga. Dengan izin Allah kita datang, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita juga nanti pulang. Mudah-mudahan menjadi tamu yang berkesan, sehingga tak satu pun kecuali mendapatkan bingkisan ilmu yang bermanfaat, iman yang mudah-mudahan semakin kuat, kemudian Allah berikan ampunan atas segala dosa dan kemaksiatan. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa membersamai kita sampai akhir hayat kita, sehingga terjaga dengannya insyaAllah ta'ala iman, Islam dan agama kita. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, semoga salawat dan salam senantiasa menghiasi majlis kita untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa kita, semoga salawat dan salam bersambung kepada para ibunda kita ummahatul mukminin, para zuriyah anak keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in, para ulama, semoga juga seluruh orang-orang istiqamah sampai akhir masa. Khususnya Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, pada kesempatan ini kita bersamanya melalui kitabnya Ar-Risalah. Masih dalam babu fardhi shalah, bab tentang kewajiban salat. Alladhi dalla al-kitabu thumma sunnah, di mana Al-Quran dan kemudian sunnah menunjukkan ada orang yang kewajiban itu dihilangkan daripadanya karena uzur, dan siapa pula yang salatnya tidak dihitung maksiat. Karena ada yang dilarang salat, kalau salat dihitung maksiat. Kita sampai pada pembahasan tentang orang yang hilang akalnya bukan karena perbuatannya sendiri. Berbeda dengan orang yang hilang akalnya karena ada unsur tindakannya sendiri. Maka antara orang yang pingsan dengan orang yang mabuk karena minum, maka berbeda hukumnya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang pingsan bila keluar waktu sholatnya, dia tidak wajib mengqadha. Sebaliknya, orang yang mabuk karena perbuatan sendiri, ya mabuk karena perbuatan sendiri, bukan karena mabuk cinta. Yang mabuk cinta perbuatan sendiri juga ya. Perbuatan sendiri juga. Mabuk atas perbuatan sendiri bila sedar atau bila siuman, maka dia mesti mengqadha salatnya. Imam Syafi'i menyebut karena alasannya ini karena perbuatannya sendiri, ini karena perbuatan atau kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau mengkiaskannya ke orang yang junub. Orang junub tidak boleh meninggalkan sholat karena itu perbuatannya, ada unsur campur tangannya. Dia bisa menghilangkan janabahnya kapan dia kehendaki. Tak ada air boleh pakai tayamum, atau tak boleh pakai air karena terlalu, misalnya terlalu dingin sekali, atau karena tidak ada air, atau karena luka dan sebagainya yang tidak dibolehkan pakai air, maka dia boleh ganti dengan tayamum. Nah, jadi bisa dihilangkan. Sedangkan yang namanya haid itu tidak bisa dihilangkan sendiri, menunggu sampai Allah sendiri yang angkat, kemudian setelah itu baru bersuci. Maka ketika yang karena sebabnya sendiri, ya sebabnya sendiri, bila dia tinggalkan maka dia berdosa, dan orang yang karena sebab kehendak Allah semata dia tidak berdosa. Oleh sebab itu dikenakan, dibedakan hukum antara keduanya. Baik, kemudian beliau melanjutkan, wa wajjahallahu rasulahu lil qiblati fi sholati ila baitil maqdis. Allah mengarahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ke kiblat di dalam salat ke Baitul Maqdis. Jadi dalam salat ya diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim sedang menghadap kiblat, lalu pindah ke kiblat yang lain. Seperti yang terjadi nanti pada ahli Quba. Jadi masjid kiblatin itu sebenarnya yang sahih secara riwayat Masjid Quba. Tapi yang masyhur dalam sejarah adalah Masjid kiblatin yang sekarang, yang dekat dengan kampus kami. Alhamdulillah kalau Jumat bisa jalan kaki lah. Enggak terlalu jauh, hanya sekitar 2 kilo lah. Iya, Pak. Masih muda-muda kan enak jalan kaki. Bapak-bapak mungkin enggak lagi ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah arahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat dalam salat ke Baitul Maqdis. Fakanat til qiblata allati la tahillu qabla nasikha istiqbalu ghairiha. Maka Baitul Maqdis itu adalah kiblat yang tidak halal. Imam Syafi'i selalu mengibaratkan bahasa tidak halal dan ya, artinya tiba-tiba tidak boleh ya. Ya tidak halal sebelum dinasakh menghadap ke selainnya. Ya sebelum dinasakh, sebelum turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' panaluan ya kan palanwaliyannaka qiblatan tardaha. Sebelum turun ayat ini yang menasakh kiblat ke Baitul Maqdis, maka itulah kiblat yang tak boleh seorang menghadap kecuali kepadanya. Tak sah solat pada waktu itu kecuali menghadap Baitul Maqdis. Thumma nasakhallahu qiblata Baitul Maqdis. Kemudian Allah nasakh kiblat Baitul Maqdis. Wa wajjahahu ila al-bait. Dan Allah arahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ila al-bait, ke Baitullah. Di mana? Di Makkah atau al-Ka'bah al-Musharrafah. فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة. Setelah itu tak boleh, tidak halal, tidak halal seorang menghadap Baitul Maqdis selamanya dalam menunaikan salat wajib. Kenapa wajib disebut? Karena salat sunat ada hukum khusus. Ya, salat sunat ada hukum khusus. Orang yang salat sunat dalam musafir nanti boleh menghadap kemanapun kendaraannya menghadap. Makanya dia sebut salat sunat wajib. Nah, sunat salat wajib. Nah. Wala yahillu an yastaqbila ghairal baitil haram. Dalam salat wajib dan juga salat sunat dalam keadaan normal, ya. Ya. Tadi orang sedang musafir yang tadi dalam keadaan normal tak boleh juga menghadap kiblat kecuali ke Baitul Haram. Maqdis pula. Itulah tahke Baitul Maqdis kan. Jadi ke Baitillahil Haram. Nah. Ke Baitillahil Haram. Terang lagi. Tidak boleh menghadap dalam solat wajib ataupun sunat dalam keadaan normal kecuali ke Baitillah Al-Haram. Kalau tadi Baitil langsung Maqdis kan. Baitillahil Haram. Qala, berkata imam kita rahimahullah ta'ala, wa kullun kana haqqan fi waqtihi. Semua itu, baik Baitul Maqdis maupun Baitullahil Haram atau Ka'bah syarafah Allah, kana haqqan fi waqtihi. Itulah yang hak pada waktunya. Itulah yang hak pada waktunya. Pada waktu sebelum dinasakh, yang hak orang salat adalah menghadap Baitul Maqdis. Dan setelah dinasakh, yang hak adalah menghadap ke Baitullahil Haram atau Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Zadallahu syarafan wa na'am, tashrifan wa takrima. Fakana tawajjuhu ila Baitul Maqdis ayyama wajjahallahu ilayhi nabiyyahu haqqa. Maka menghadap ke Baitul Maqdis pada hari-hari di mana Allah menghadapkan nabinya ke situ haqqa. Itulah yang hak. Itulah yang hak. Thumma nasakhahu. Kemudian Allah mana? Nasakhnya. Nasakh masih ingat? Mengangkat hukum yang lama dengan dalil syar'i yang baru. Jadi hukum yang diangkat hukum apa? Syar'i, ya. Kalau berita kan tidak dinasakh lah. Kalau berita tetap dia. Makanya tidak ada nasakh tentang berita. Yang ada adalah nasakh perintah dan larangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata beliau? Fasara al-haqqu fi at-tawajjuhi ila al-baitil harami abada. Setelah dinasakh, jadilah yang hak dalam menghadap ke Baitullahil Haram selamanya. Sekarang hak yang benar adalah menghadap ke Baitullahil Haram. La yahillu istiqbalu ghairihi fi maktubah. Tidak boleh menghadap selain Baitullahil Haram dalam solat wajib. Illa fi ba'dil khawfi. Kecuali dalam keadaan salat khauf. Itu pun sebagian. Ya, dalam keadaan sebagian salat khauf. Salat khauf itu banyak caranya. Di antaranya adalah menghadap ke arah musuh. Bila musuh dalam di arah kiblat. Di arah kiblat. Kalau seandainya musuh di belakang kiblat, nah gimana? Kita sholatnya mengarah, membelakangi musuh. Habislah kita. Nah, maka kita sekarang membelakangi kiblat. Menghadapi kiblat. Karena apa? Karena maslahat atau mafsadat ini harus dihindarkan. Karena orang-orang kafir itu ingin kita lalai. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Sehingga dalam keadaan lalai itu mereka akan menyerangku dengan satu kali serangan. Alaikum muslimin wa muslimat. Nah, dalam keadaan ini kita terpaksa menghadap ke musuh. Bukan, itu tandanya bahwa kiblat itu bukan itu yang kita sembah. Agar itu kan sebagian orang kan, orang Islam tuh nyembah batu, katanya nyembah batu. Lalu dijawab oleh Buya Hamka dulu rahimahullah ta'ala, ya, harus dibedakan antara arah dengan tujuan. Ya, orang kalau berangkat dari Pekanbaru ke arah timur, ada yang tujuannya Jakarta, ada yang tujuannya Bandung, ya dah, ada yang tujuannya Yogyakarta, ada yang tujuannya Solo. Solo ada juga, Solo ada ke sana ya, Solo ke barat dia. Nah, nah. Tapi tidak ada juga lakukan terbang sana. Ada? Tidak ada, tidak masuknya ya. Ada yang tujuannya Surabaya, ada yang tujuannya, nah mana lagi? Ya arah timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, nah, dan seterusnya. Ya, itu semuanya arah timur, tapi tujuannya berbeda. Jadi kita sekarang mengarah Ka'bah, bukan tujuannya Ka'bah. Jelas tak? Maka tujuannya adalah Ka'bah. Sebagaimana Nabi alaihissalam nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Ya, ketika diminta kepada para nabi mulai dari Adam, ya, yang ulul azmi minar rusul, ya, mulai dari Adam karena dia adalah bapak kita, harus bertanggung jawab, ya. Datang manusia kepadanya minta tolong dicepatkan hisab itu. Ya, namanya nunggu itu lama, tuan-tuan. Satu hari sama dengan 1000 tahun. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Berdiri pula. Tidak lupa kain. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat ada. Tidak kain, tidak bersandar. Matahari dekat dengan kita. 2 mil. Ragu nampaknya. Ragu balik sana kan. Bahaya kalau ragu. Tidak boleh ragu. Kalau untuk nak meneliti, harus kiamat dulu. Kalau tidak ada penelitian yang akan teliti. Makanya di sini perlu iman. Karena apa? Karena yang menurunkan itu yang tidak ada keraguan padanya. Dalam kitab yang tak boleh diragukan. Kalau antum ragu nanti hilang imannya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Makanya siapa yang selama ini percaya pada penelitian, ini keliru dari imannya. Jelas? Jadi ada Al-Quran, teliti dulu. Antum susah nanti berimannya. Karena telitian itu sebiasanya mulainya ragu, ujungnya bimbang. Tidak akan menghasilkan iman. Apalagi kalau begini, kalau begitu. Apalagi kalau begini, mesti begitu. Iya. Yes ya? Tidak bisa. Karena kita tidak tahu yang gaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Makanya disinilah bedanya orang beriman dengan orang yang berpikiran. Orang berpikiran sering ragu. Makanya Cu Aris tahu? Aris Ateles kena rocu dia itu, Pak. Ya, dia tidak dapat wahyu. Makanya sama dengan roh Cu kan tidak dapat wahyu juga. Dengan apa Cu Aris, dia bilang dia hanya sampai pada konklusi bahwasanya alam raya ini dengan segala sistemnya yang teratur, ya kan kita lihat terbit matahari timur, terbenam di barat, kemana pergi matahari kan tak tahu dia, tapi orang Islam tahu, ya kita tahu, antum tahu tak kemana pergi matahari? Menghindari bumi, menghindari bumi, dah, ya, antum kan nengok aja. Ya nengok aja, karena antum mengatakan bumi bundar kan? Kan bundar kata antum. Saya enggak, datar saya. Khilafiyah. Ya bukti, dia datar. Kan teori antum bundar sekarang ya. Tapi kalau antum pakai teori bundar, orang Australia sekarang di mana dia langitnya? Di bawah. Kan kalau bundar berarti langit juga mengitarinya. Coba antum telepon teman antum Australia sekarang. Dia menengadah ke bawah atau menengadah ke atas? Yang namanya menengadah pasti ke atas. Coba cari yang posisi-posisi di globe itu, bola dunia itu. Ya, cari orang yang posisi di bola dunia, posisi bawah sekarang. Antum tanya, ya, langitnya di mana? What is sky? Ya, betul bacanya rock. Sky enam. Awak pandai kok guru bahasa Inggris pun tak pandai bahasa Inggris, sama banyak guru nahu tak pandai bahasa Arab. Baik, guru nahu tapi tak pandai bahasa Arab. Tapi orang Arab tak pandai nahu, pandai bahasa Arab. Jadi tak pandai nahu belum tentu pandai bahasa Arab. Tapi pandai bahasa Arab mesti menerokan nahu. Jadi mana yang perlu? Kadang-kadang orang bangga pula dengan nahunya, kan suruh pandai bahasa Arab tidak pandai, cari belepotan bahasa Arabnya. Allahumma musta'an. Kau muslimin. Hah, gimana? Saya telepon. Iya, kita nak tanya sekarang. Tapi abangnya cakap tidak saya. Nanti bahasa Arab saya dia minta ulang terus. Ya, kalau saya mengucapkan nanti ulang lagi, Pak katanya apa yang Bapak bilang. Iya. Karena dia lambat paham bahasa Inggris. Orang Inggris tidak paham bahasa Inggris kita. Allah musta'an. Jadi ala kulli halin, masalah khilaf antara ahli fisika, terserah antum mazhab yang mana. Ya. Termasuk mazhab yang mana, tapi saya mazhab saya adalah datar. Jangan marah, Pak. Jangan marah, itu kan khilaf ya, Nam. Ya. Kecuali kita ada sama-sama naik ke angkasa nanti. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kok sampai ke situ tuh, Pak? Bapak lupa kajian, itu masalahnya. Jadi matahari, nah kan, perginya kemana? Kata beliau mengitari bumi. Iya, mengitari bumi. Taib. Berarti pas di bawah sekarang kan? Tadi malam dia di bawah. Wallahu musta'an. Nabi dalam, ini perlu iman ini. Kalau ada perlu penelitian, takkan pernah teliti. Kalau kata ingkari, pasti akan bertentangan dengan otak antum. Tidak terbakan oleh antum. Jelas? Di sini perlu iman. Kata Nabi SAW, matahari itu pergi sujud di kepada Allah SWT di aras. Akan tidak masuk, kan? Akhirnya antum ta'ibkan hadis itu nanti. Kita dengan apa antum ta'ibkan? Punya ilmu hadis? Tidak juga. Yang punya hanya ilmu hadis. Ya, jadi menolak dengan tanpa, pokoknya tidak masuk lah, gitu aja. Apa alasannya? Ada aturan? Tidak. Ada penelitian? Tidak. Yang ada apa? Tidak sesuai dengan akal saya. Tuh Nabi Muhammad tidak berakal dia, kok sesuai pada akalnya? Para sahabat tidak berakal mereka, sesuai pada akal mereka. Para tabiin, para aimmah yang menggunakan hadis ini, yang ahli mereka terima. Bedanya hanyalah mereka kalau Allah dan Nabi bicara, apa namanya? Kami yakin pasti benar. Antum bedanya, dan Allah pun mungkin langsung bercakap sama antum juga enggak percaya. Buktinya Bani Israel dulu, ya kan? Dan Musa berbicara Allah langsung kepadanya, Bani Israel enggak juga mau beriman. Apa alasannya? Kami ingin nengok Allah langsung. Subhanallah. Dan ini tak bakal diberi, sebab kalau sudah Allah perlihatkan dirinya di dunia, orang kafir langsung dicampak neraka, tidak ada mah, tidak ada pakai anci lagi, Pak. Ya, tidak pakai? Tahu anci? Tunggu dulu, tidak main tunggu lagi, tidak pakai apa namanya imhal lagi, tidak kasih waktu lagi. Karena itu sudah lihat, ya kan? Makanya Allah tidak berikan. Dan itu pun melihat Allah itu adalah nikmat yang mengalahkan surga. Orang kafir tidak bakal dapat. Karena bagi ahli surga. Allah musta'an. Nah, maksud saya tadi, Nabi alaihissalatu wassalam, ya kita kan di dunia disuruh menghadap Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah? Tidak. Nabi nanti ketika para nabi yang lain tidak sanggup memberikan syafaat, karena syafaat itu tidak kehendak orang yang memberi, tapi kehendak yang memiliki. Yang memiliki syafaat itu siapa? Hanya Allah. Maka antum tidak usah pergi nangis-nangis ke kuburan keramat minta syafaat, tidak bakal dapat kalau tidak diizinkan oleh. Maka mintalah syafaat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan buat-buat ritual-ritual yang tidak ada alasannya dengan alasan mendapat syafaat. Walaupun antum nangis-nangis darah air mata mengharap, tapi tidak mengikut prosedur dapat, Cobalah nanti antum nak terbang naik pesawat Pak Haji. Tapi tidak ada surat vaksin. Nangis-nangis itu. Dikasih. Kecuali anak kaptennya. Kemudian menantu presiden. Ayolah. Ikum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah. Makanya bukan dengan membuat-buat. Tapi dengan taat. Itu yang akan mendapatkan syafaat. Ini kita kadang-kadang subhanallah dengan alasan supaya dapat syafaat dibuat-buat. Kata Umar, "Alaisa sya'nu bil hubbi?" Bukan masalahnya kita mencintai, tapi masalahnya cinta kita diterima atau tidak. Ya. Kalau mencintai semua kita nengok orang lewat yang cinta langsung kan. Iya kan? Nengok orang cantik Cina namanya. Apa enggak tahu juga Cina namanya. Naksir gitu. Ya ada tua-tua pun masih kan ada Pak Datuk nonton TV kan berita kan tuh itu kan tidak pakai apa tuh orang tuh tidak Cina Datuk nengoknya Cinan-cinan yang tapi awak tidak bertenaga lagi gitu ya. Jadi Datuk jangan juga nengok-nengok walaupun sudah tidak pria punya selera. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah Nabi SAW pada saat itu sujud di bawah arasy. Hadza baitul qasid. Nah, Nabi sujud di bawah arasy. Apakah sujud ke arasy? Lalu sujud ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud hanya lillah. Sekarang dia ingin minta izin, memohon, memalas kepada Allah tabaraka taala. Nabi sendiri walaupun sudah dijanjikan memberikan syafaat, harus minta izin dulu. Jelas kaum muslimin, muslimah, minta izin. Allah, puji Allah dengan puji-pujian yang banyak, yang belum pernah diajarkan di dunia ini. Subhanallah. Berarti ada pujian khusus. Tidak bisa pujian biasa, apalagi wirik-wirik yang dikarang. Apalagi wirik-wirik yang dikarang. Kaum muslimin, muslimah, dirahmati Allah SWT. Nah, kalau demikian, Allah SWT, Nabi SAW sujud ke siapa? Ke Allah. Walaupun sujudnya di bawah aras. Itu artinya? Pandai Bapak rupanya. Tapi bahaya ini Pak. Bapak mujassim jadinya. Jadi Nabi sujud di bawah aras. Bukan sujud ke aras. Berarti sujud pada Allah. Berarti Allah di? Ya atas aras. Kalau tidak kenapa dia sujud situ? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Oh, enggak, kan sujud di mana aja yang penting Allah di mana-mana kan itu. Pas pula dekat arasy itu. Ya arasy untuk apa? Untuk apa datang arasy? Diangkut oleh berapa orang malaikatnya? Wahamilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin thamania. 8. Berarti kecil arasy. 8 cuma malaikatnya. Itu bayang oleh Pak kalau bagi analogi itu bayang 8 orang bawa berarti ya kursi 8 kali 8 meter. Iya sih? Makanya tidak boleh pakai bayang-bayang, Pak. Tidak boleh pakai bayang-bayang. Bayang-bayang itu lari dia terus. Tidak akan ada hakikatnya. Ya, antum kejar bayang-bayang tak akan ketemu. Maka tidak usah pikir-pikir. Pikir-pikir itu bikin aku ragu. Jelas? Arasy itu adalah makhluk paling besar. Makhluk paling besar. Yang bawa 8. Antum nak tahu dulu malaikat yang bawanya itu. Buat penelitian dulu ya. Buat berapa penelitian berapa besarnya. Kaum muslimin dan muslimat. Di sini penting imannya. Nabi SAW mengatakan malaikat yang bawa arasy itu besarnya hanya dari daun telinga ke bahunya perjalanan 100 tahun. Pernah Bapak berjalan 100 tahun? Naik kuda? Berapa kilo itu? Itu antara daun telinga dengan bahunya. Bayangkan tangannya. Kalau betul. Jelas? Jelas ya? Belum. Belum nampak. Besok di akhirat. Kalau antum nak bukti fisik, tunggu kiamat dulu. Tapi saya hari itu, La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tadi itu tak bermanfaat lagi iman suatu jiwa yang sebelumnya tidak beriman. Maka sebenarnya orang cerdas sekarang ambil posisi amannya. Saya percaya Allah dan Rasul tak pernah dusta. Selesai. Soal teliti tak teliti, enggak ada kita yang akan teliti. Karena sampelnya enggak ada. Sampelnya enggak ada. Barometer atau perbandingannya, komparatornya enggak ada. Dibandingkan dengan apa? Selain antum bandingkan dengan makhluk nanti, bandingkan hukum dunia. Hukum dunia di dunia ini aja, dunia Indonesia dengan dunia Amerika ada berbeda hukumnya. Bisa? Apalagi antum ke Alaska nanti, udah berbeda lagi hukumnya. Jadi kiasnya kias batil semua nanti. Maka amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang beriman kepada apa yang Allah turunkan dari yang diturunkan kepada Rabb-nya, selesai. Antum imani. Iman dengan apa yang seperti itu Allah, Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang beriman pada waktu itu beriman. Selesai. Tapi kalau antum nak buat penelitian, darilah bukti fisiknya tak akan ketemu sampai antum mati dulu. Itu pun harus nunggu dulu di alam barzah. Saya takut nanti gara-gara antum ragu, nanti di alam barzah kena siksa terus, azab kubur. Karena apa? Nanti antum ditanya, siapa Rasulmu? A-a-a-a jawabannya. Karena antum tidak pernah langsung menerima, yakin dengan berita yang dia sampaikan. Jelas ya? Ya, orang cerdas sebenarnya, kalau masalah keyakinannya, Al-Quran, Sunnah, selesai. Ya, itu yang cerdas. Apa sebab? Sebab Acuaris tadi, sebagai orang bapak pemikir dunia, tidak bisa dia tahu. Tidak tahu dia siapa Allah. Tidak tahu dia siapa Allah. Dia menyebutnya faktor X. Apa makna faktor X bang di matematikmu? Nggak tahu. Lalu antum ngikut cara orang yang nggak tahu, hebat tuh. Ya kita ikuti cara berpikir orang yang tidak tahu dalam bertauhid. Ujungnya, ya nggak tahu. Makanya para pembesar-pembesar ilmu filsafat muslim yang menggunakan pendekatan filsafat dalam berakidah, ujung-ujungnya mereka menyesal. Sebutlah diantaranya Imam Ar-Razi. Kenal? Hah? Pengarang kitab At-Tafsir itu. Jadi setelah dia sampai ke puncaknya, ya, setelah subhanallah, setelah dia merumuskan rumusan-rumusan yang belum, yang oleh imam sendiri tidak disebutkan, dia sampai ke situ, ujung-ujungnya dia menyesal. Siapa yang mencoba seperti yang saya coba jalan ini, dia tahu apa hasilnya. Bahwa akhirnya adalah keraguan. Akhirnya dia kembali kepada manhaj ahlil hadis as-salafus salih, yaitu baca Quran. Kalau Al-Quran mengisbat, isbatkan. Al-Quran menafikan, nafikan. Jelas? Mudah-mudahan kisah ini benar. Sehingga ghafarallahu wa rahimah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang dari Hujjatul Islam. Mengarang kitab Tahafutul Falasifa. Kebingungan para ahli filsafat. You see? Nah, dia sendiri. Kita sudah lekatkan pada Hujjatul Islam. Maka dia menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terus, antum nak coba lagi, silakan. Ya, kalau mana tahu nanti sampai pula seperti Imam Al-Ghazali. Dia takutnya hanya sekuku Imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaihi. Akhirnya antum berada di pusaran keraguan yang tak berkeujungan. Akhirnya meninggal. Nah, dalam keadaan ragu. Nas'alullah assalamatul afiyah. Baik. Di Nabi sujud di mana? Wa aras. Bukan sujud ke aras. Kita salat menghadap Ka'bah, bukan menuju Ka'bah. Kita salat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kesimpulannya, Pak. Kisah panjang, kesimpulan pendek juga. Gitu. Nah, soal kalau langsung to the point, Bapak ngantuk. Sama. Sama saya juga. Itu bahasa kita muter-muter dulu ya. Itu sebab mungkin sopir apa namanya? Sopir raun itu kan bawanya muter-muter biar enggak ngantuk. Coba duduk aja di motor itu, mobil itu. Ngantuk enggak? Bila berangkat lebih katanya. Dah, berangkat kita katanya. Muter sampai di 5 kali putaran gitu. Belum juga sampai ke Bangkinang. Iya, kalau sudah duduk aja bosan kan? Nah, itu makanya muter-muter. Tapi kalau Pak mau teruskan, saya teruskan. Ayolah. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Anam. Kemudian, illa fi ba'dil khawf. Kecuali di sebagian salat khawf tadi. Boleh tak menghadap ke kiblat. Bahkan boleh tak berdiri. Boleh dalam keadaan berlari. Ya kan? Boleh berjamaah, boleh di. Tidak, itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Kalau sedang berkecamuk, tidak mungkin luruskan sahab. Tidak mungkin. Berangkat sedang berkecamuk. Anis ini sholat sendiri-sendiri lagi. Jadi, ulama menyebutkan kurang dari 16 cara sholat khauf yang pernah diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Au nafilatin fi safar. Atau sholat sunat di dalam musafir atau dalam perjalanan. Boleh tidak menghadap kiblat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala dabbatihi haitsu yattajihu au haitsu tatawajjah dabbatuhu. Dia salat di atas kendaraannya mengarah ke mana kendaraannya menuju. Mana kendaraannya menuju. Dalam hal ini ulama memang ada khilaf apakah sewaktu memulai salat diarahkan ke kiblat dulu atau tidak. Wallahu taala alam. Tidak ada keharusan karena riwayatnya tidak bukan, tetapi sebagian mengatakan dari sisi apa namanya istihsan, yaitu baiknya menghadap ke kiblat dulu. Wallahu taala sahih, tidak mesti menghadap ke kiblat dulu. Ya, apalagi kalau kita sedang di bus orang, salat di bus kan, bus apa, bus apa, antar kota antar pulau, akap ya, bus akap ini, no. Antar kota antar provinsi. Tidak mungkin kita, bang, ada kiblat dulu katanya. Tidak mungkin. Nah, jadi mesti. Jadi kalau pas nak sholat sunat, sholat aja lah menurut arah yang, arah kemanapun. Istidlalan bil kitabi was sunnah. Dengan apa? Mengambil dalil al-kitab was sunnah. Dilihat Nabi kita, Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahasanya jelas. Mengambil dalil dari mana? Istidlalan bil kitabi wa sunnah. Dalilnya Al-Quran sunnah. Orang yang sekelas Imam Asy-Syafi'i saja dalam menetapkan suatu hukum dan masalah mesti berdalil. Mesti berdalil. Ini sekarang ada pula beragama ini tidak perlu dalil tuh katanya. Kan lucu kan, ada orang bertanya itu tuh. Ya, menanyakan dalil itu bid'ah tuh katanya. Subhanallah, tidak pernah orang menanyakan sahih atau tidak dalil. Di zaman Nabi enggak ada bid'ah. Masya Allah. Dia suka bid'ah, bilang bid'ah pula. Nanti jangan-jangan bid'ah hasanah pula. Kata. Padahal dia nanti bilang bid'ah. Sekarang dia pada pandai bilang bid'ah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang seperti ini sebenarnya tidak usah dijawab lah. Tidak usah dijawab. Karena apa? Iya, orang yang sedikit saja baca Quran tahu dia bahwa meneliti berita itu wajib. Iya, meneliti berita saja wajib, apalagi berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada zaman Nabi berarti menunjukkan dia memang tak pernah belajar walaupun pandai menulis. Karena ini sekarang kan orang sudah pandai nulis, hebat nih. Pandai nulis. Allah musta'an. Kadang beberapa tulisan tadi saya katakan nyesal kita membacanya karena habis waktu, awalnya ragu, ujungnya bimbang. Awalnya masalah ini mesti diteliti, ujungnya nanti masih diteruskan penelitiannya. Tapi putih selama 2 tahun. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lebih enak baca Al-Quran, baca hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Bertambah yakin dan iman. Nah, masyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ya. Bacalah ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sejak zaman Nabi sudah ada penelitian berita itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ya, kalau dia tidak bilang bukan karena dia berilmu, karena enggak tahu. Orang tak tahu, tak jangan didahulukan. Karena al-musbit muqaddam al-nafi. Orang yang menetapkan didahulukan dari orang yang menafikan. Orang munafik itu kan rata-rata kan tidak berilmunya. Makanya banyak yang dinafikan karena kurang ilmu, bukan karena kelebihan ilmu. Kalau orang sifatnya nolak aja pandainya, orang hebat. Pak, saya minta makan, tidak bisa. Minta duit, tidak bisa. Minta nikah, tidak bisa. Orang hebat tuh. Pak, orang hebat tuh. Semua yang disampaikan pun tidak boleh, tidak bisa, tidak yakin, dan orang hebat. Ya, ini kata Allah, oh tidak bisa. Ini kata Rasul, tidak boleh. Ini kata orang hebat. Orang hebat itu adalah orang yang banyak angguknya daripada banyak angguknya daripada gelengnya. Kalau antum punya kepala kantor, Pak, tahun ini kita buat acara ini. Ya. Ya kan? Pak, ini boleh enggak? Boleh. Jelas? Asal sesuai aturan terusnya kan? Ini ya enggak apa-apa. Negara enggak ada, Pak. Negara itu masalah mudah. Suka enggak antum kepala kantor seperti ini? Suka enggak? Apalagi kalau, Pak, ya bagian penghasilan 2 juta setengah sebulan, kita buat insentif khusus, Pak. Ya, enggak ada aturannya, kata yang lain, kan? Ya, kita buat aturan khusus, katanya. Senang enggak? Yang punya anak lebih dari 2, kan yang masuk subsidi pemerintah 2 orang cuma, kan? Nah, yang selebihnya gimana, Pak? Nah, kita buatkan solusi, katanya. Suka enggak kepala ini? Tapi kalau yang tugasnya hanya memotong. Suka enggak? Hah? Itu orang enggak ada prestasi. Ini orang yang prestasi, bukan berprestasi. Semuanya enggak boleh. Semuanya enggak yakin. Semuanya enggak bisa. Semuanya dipotong. Dipangkas. Suka? Orang hebat. Subsidi premium dipangkas. Suka? Dah dihapus kan sekarang solar kayaknya kedi mungkin kalau tengok antriannya mungkin juga nih. Suka, Pak? Suka. Ini jangan ditafsirkan macam-macam, Pak. Ini kalau ditafsir saya ada ikut lagi. Nah, jelas ya. Jadi yang hebat itu bukan yang menolak. Yang hebat itu yang bisa menerima. Kalau pun ditolak ada solusi. Ada solusi. Makanya orang berilmu itu adalah isbatnya lebih banyak daripada nafinya. Jelas? Kalau jelas panjang terangannya, Pak. Nah, itu masalahnya. Anggap jelas saja lah ya. Alhamdulillah. Kayaknya ngangguk-ngangguk banyak, entah nak cepat selesai, entah kita tahu saja. Ya, kalau tidak ngangguk, nanti panjang pula cerita katanya. Baik. Qala wa hakadha kullu ma nasakha Allah. Jadi dalilnya tadi Al-Quran dan Sunnah. Wahakadha kullu ma nasakha Allah. Dan seperti inilah semua hukum yang sudah dinasakh oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Wa ma'na nasakha taraka fardahu. Makna kalimat nasakha, menasakh adalah meninggalkan, mewajibkan. Artinya tidak lagi mewajibkan. Kana haqqan fi waktihi. Yang mana waktu itu, itulah yang hak. Wa tarkuhu haqqan idza nasakhahu Allah, dan meninggalkannya itu yang hak ketika Allah sudah menasakh. Fa yakunu man adraka fardahu muti'an bihi wa bitarkihi. Dengan demikian orang yang menemukan sebelum dinasakh taat pada masa itu, dan orang yang menemukan setelah dinasakh juga dihitung taat. Naam. وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَرْضَهُ مُطِعًا بِاتِّبَاءِ الْفَرْضِ النَّاسِخِ لَهُ. Siapa yang tidak menemukan fardunya tadi, yaitu fardu menghadap Baitul Maqdis, berarti dia taat mengikut fardu yang menasakh, yaitu menghadap Baitullah. Ini perlu didudukkan karena orang-orang ini, orang-orang Yahudi waktu itu memprovokasi. Ya, karena selama 16 bulan seperti riwayat Imam At-Tabari, 16 bulan kaum muslimin kan menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, itulah nabi kalian sia-sia kerja kalian jadinya selama 16 bulan. Sayaqulu sufaha minan nas, ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha. Maka mereka berkata, orang-orang sufaha, seperti akan sebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, mereka memprotes. Orang-orang tidak paham. Yang suka protes itu banyaknya. Ya. Yang suka protes kan kebanyakan tidak. Tidak paham. Ya, makanya antum jangan suka protes. Karena protes itu bukan karena paham pada umumnya. Karena tidak paham. Ya, sekarang dia protes. Besok ya dia yang diprotes di hal yang sama. Makanya Al-Khalifah Abdul Malik. Ya, cerita lagi coba. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Nah, yang gini-gini ini suka tentu. Nah, Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Beliau ini seorang ulama. Seorang ulama. Dan ulama bukan biasa, berkelas. Dia penuntut ilmu. Karena dulu para khulafa itu rata-rata mereka di masa kecilnya hafal Al-Quranul Karim. Dan hidup di kalangan para ulama. Para khulafa, orang-orang tuanya menghadirkan ulama-ulama besar. Makanya Abu Ja'far kan ingin hadirkan Imam Malik ke rumahnya kan, ke istananya. Imam Malik kan tidak mau. Ya. Kalau tuan-tuan tahu kelasnya Imam Malik, sampai hari ini jadi imam dia. Jadi imam, jadi ikutan. Itu yang mau dijadikan sebagai pendidik pribat anak-anak raja. Dan sekelas-kelas itulah pada umumnya menjadi pendidiknya. Walaupun satu orang pak gurunya, tapi bermutu. Daripada guru 1000 orang, tapi semuanya penipu. Astagfirullah. Ini ilustrasi aja ya. Nah, ini ilustrasi, jangan ditafsirkan macam-macam. Nah, ini kadang-kadang salah cakap pula kita kan. Nah, ya, ilustrasi mana ilustrasi. Andai-andai ya. Seandainya, ya ini gurunya satu orang, tapi Masya Allah bermutu. Tapi yang berguru 10, 20, 30, tapi tak ada yang seperti itu mutunya. Jelas? Maka Imam Malik rahimahullah tidak rihlah kemanapun menuntut ilmu, hanya di Madinah. Istilah bahasa kitanya kelas lokal kan? Ini kan banyak pula yang merasa minder, ya tamat dalam negeri minder dia kan? Ya mentang-mentang tuan-tuan ke luar negeri baperan juga kadang. Tidak. Kalau seandainya produk dalam negeri tapi bermutu, ya bisa mengalahkan luar negeri. Tapi lihat mutunya dulu. Lihat mutunya. Sebagaimana luar negeri belum tentu bermutu. Apalagi kalau pas belajarnya main ke bola aja terus. Ya. Sering tidak masuk kuliah. Dan tidak rajin pula ke majlis-majlis masyayikh. Ya. Jadi keahliannya di bola nanti. Bukan di ilmu. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abdul Malik bin Marwan. Jangan lupa pak, ini banyak belok-beloknya. Tapi lupa pak di mana simpangnya. Ini yang buat terkesasar itu. Jangan lupa ya. Ya. Abdul Malik bin Marwan ketika dia belum jadi khalifah. Karena dia orang dalam kan, sering protes. Sering protes khalifah sebelumnya. Ini begini, begini kan. Ya menurut dia kemungkaran yang harus segera di ini kan. Nah setelah dia diangkat jadi khalifah, hal yang sama juga terjadi. Tak bisa dia rubah. Apa kata temannya yang seperjuangan dulu, yang satu majelis? Cu katanya. Masih ingat, ini kan masih protes terus dulu ini. Apa jawabannya? Dulu saya bicara atas nama individu, rakyat, dan orang yang sepaham dengan saya. Sekarang saya harus berbicara atas nama seluruh masyarakat. Kalau tuan-tuan nak tahu ini, cobalah jadi presiden dulu. Ya. Yang jadi misalnya bisa aja yang jadi presiden sekarang dulu juga mendemo presiden yang bisa saja. Jelas? Makanya protes jangan terlalu cepat. Itu aja lah. Jangan terlalu cepat memprotes. Pikir-pikir dulu, saya kalau di posisi itu bisa enggak ya? Gitu aja dulu. Karena beda protes, nasihat kan beda kan? Itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka protes, orang Yahudi, karena enggak paham. Kalau mereka paham, karena protes. Maka sia-sia apa yang dilakukan oleh Nabi kalian. alaihissalatu wassalam. Maka mereka takut. Maka dikatakan, wa ma kan, Allah kata turunkan, wa ma kana Allahu liyudilla imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salat kalian yang 16 bulan tadi. Dah selesai masalah. Aman kan? Karena mereka dengan menghadap Baitul Maqdis atas perintah Allah dan Rasul, taat. Setelah dinasakh menghadap Baitullah atas perintah Allah dan Rasul, taat. Selesai masalah. Orang yang masuk Islam setelah itu tidak sempat menghadap Baitul Maqdis, macam kita. Bapak kan tidak pernah salat menghadap Baitul Maqdis kan? Iya kan? Salat sunat pun tidak pernah musafir yang menghadap Baitul Maqdis kan? Tidak juga kan? Alhamdulillah. Bapak taat mengikuti hukum yang menasakh. Jelas? Yaitu, falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini makna berkata Imam Syafi'i. Pokoknya dalam segala hal, kita taat. Sama dulu, di awal masuk Islam, awal dakwah Islam, dilarang ziarah kubur. Karena hari itu orang banyak mengkeramatkan kubur di masa jahiliyah. Masa jahiliyah sekarang kan? Taklah saya. Berarti jahiliyah dong. Hah? Nah, sekarang taklah. Mencium kuburan yang adanya. Ngelus-ngelus kuburan ada. Bisik-bisik kuburan ada. Iya. Pokoknya lebih senang di kuburan ada daripada masjid. Nah, ada memang. Makanya yang ini dulu dipending oleh Nabi ziarah kubur dulu. Pasalnya apa? Takut nanti tercampur antara ziarah kubur yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Karena mereka masih hadithul ahd, masih baru saja meninggalkan. Yang namanya baru bang, ibarat anak meninggal, baru meninggal, lama sedihnya. Ya tak? Iya. Suami istri yang baru dicerai, jangan dekat-dekat lagi. Apalagi depan nikah sama orang. Paham tak? Itu gila-gila. Iya. Kan banyak orang itu gila-gila sama istri orang. Ada? Ada pun tak? Sama janda orang pun gila-gila. Allah mustahil. Makanya sebelum menjatuhkan keputusan itu, pikir-pikir betul lah dulu. Makanya kalau ada masalah rumah tangga, nanti jangan lari ke KP. Larinya ke masjid. Itikaf aja dulu. Ya, itikaf aja dulu. Sebab, ya kan banyak orang gila gara-gara nak pulang ke janda. Apalagi laki-laki ini paling susah melupakan. Kalau perempuan cepat, kalau dapat ganti jangan harap dia ingat kita lagi. Kalau dah dapat ganti, tidak ada ingat lagi. Iya tak? Maka itu salah satu hikmah barangkali, tapi saya tidak tahu pada sebuah Allah Alamah itu tidak. Saya mengira ya. Semoga tidak salah kira. Wanita itu kalau cerai, apaan? Misalnya cerai atau wafat, kan salah satu yang disebut oleh ulama illatnya supaya diketahui rahimnya ada isi atau tidak, ya kan, supaya jangan bercampur air yang suami pertama dengan yang kedua. Ini yang halal dengan halal tidak boleh bercampur, apalagi zina, ya, yang sudah hamil di luar nikah seharusnya lebih dilarang untuk menikah, karena yang halal dengan halal aja tidak boleh bercampur, apalagi yang haram dengan yang halal. Ini pendapat yang kuat ini. Ya, yang hamil di luar nikah jangan dinikahkan. Oh, menjaga kehormatan orang. Menjaga itu bukan setelah hamil. Sebelum hamil, siapa yang suruh tuan-tuan dan puan-puan menikahkan anak setelah S2 dulu? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Enggak ada perintahnya. Kita aja yang bernafsu. Setelah S2 lu jepang dia nak bekerja lagi. Ah, S3 lah dulu nak katanya. Setelah S3 belum juga pandai bekerja. Kalau gitu kamu jadi profesor. Setelah profesor ya, adalah pusing dia. Tak jadi mana? Masalah kerja itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya tantangan. Sebelum ada tantangan dikasih duit sama orang tua terus. Iya santai jadi. Iya kan? Tinggal kopi uang 100 ribu kirim 10 lembar seperti ini ya kan. Hah? Gimana sih? Anak kuliah habis itu difotokopinya berwarna ya, di-scan gitu. Scan-nya atau pakai apa aja HP. Foto yang uang 100 ribu tuh, timbal balik. Tulis di bawah skripnya ditulis, ya kirim seperti ini 15 lembar. Gimana kira-kira nerima pesan ini? Seneng ya? Hah? Ada dulu bapak-bapak dapat seperti itu dari anaknya. Kirim gambar gitu. Oleh ayahnya dikirim pula telapak tangan. Ya, kirim seperti ini ya, 5 lembar kan ya. Dikirim sama ayah telapak tangan. Terima ini 5 kali kan. Ini kan kurang adab namanya kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang nyuruh kita melambatkan anak-anak menikah? Enggak ada. Akhirnya mereka karena tidak tertahan lagi, nampaknya nyuruh S3 pun tak bakal dinikahkan sama ayah nih kayaknya kalau mau di modelnya. Akhirnya mereka kerja dulu. Akhirnya terpaksa dinikahkan. Nah, yang seperti ini apakah harus dilindungi? Enggak. Tidak boleh diganti hukum syar'i dengan untuk melindungi orang yang bermasalah. Ya dari sisi ini maksud saya, kalau ditutupi ya wajib kita tutupi, memang wajib. Cuman jangan dengan cara memaksa menikahkan mereka yang sudah berzina. Karena dengan menetapkan hukum ini tidak sedikit yang tinggal beberapa hari lagi akad, mereka angsur kerjanya. Ya, curi star. Apalagi di masa sekarang, menurut mereka kan masuk zona aman. Zona aman, padahal saat itulah zona paling bahaya. Dan tidak sedikit pula mafhum di sebagian tradisi, bila tunangan boleh bawa sana sini, tapi kalau sudah akad nikah belum resepsi, tidak boleh dekat-dekat dulu. Ini ada nih di nenek mama yang kayak gini nih. Itu balik. Kalau masih tunangan boleh diangkat dan diangkut, tapi kalau sudah nikah belum resepsi, tak boleh dekat-dekat. Entah apa pula kan cuma ni. Di balik-baliknya. Nah itu dia. Karena tadilah dari pikiran timbul hukum jahiliyah. Ini jahiliyah itu lahir dari pikiran kita, bukan dari syariat. Makanya orang jahiliyah dulu karena tidak ada ulama lagi, mereka putuskan keyakinan begini. Jadi keyakinan jahiliyah. Oh, bukti empirisnya ada. Ya, bukti bahwa misalnya minta ke kuburan mustajab doanya kan. Ada bukti empirisnya kan. Antum aja yang merasa. Allah mungkin menguji antum dengan itu. Istidraj. Karena Allah yang menempuh jalan kesesatan, Allah berikan. Yang mau hidayah, Allah bukakan. Tergantung antum ke arah mana antum berjalan. Ya kan? Wa'adainahun najnain. Kita tunjukkan kepadanya dua jalan yang mendaki. Dua-duanya jalan sulit sebenarnya. Tapi tergantung antum pilih yang mana, Allah berikan kesempatan itu. Masyarul kiram dirahmati Allah SWT. Qala Allahu li nabihi sallallahu alaihi wasallam, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah pasti melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit. Kok ke langit Nabi? Sering menadahkan. Berarti memohon ke siapa dia? Allah. Yang sejelas ini bisa jadi kabur. Allah musta'an. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Karena sering Nabi menghadap ke atas, meminta kepada Allah SWT yang di, ya Nabi tidak jelas nih, fis sama, ke arah atas. Tidak ada Nabi menoleh ke kiri dan ke kanan. Sekali mohon sini, mohon di depan sibuk. Ke atas terus kan? Ya, maka Allah jawab, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Pasti kami hadapkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Karena memang selalu disindir juga oleh orang-orang ahli Yahudi. Sama aja Nasara mahnya kan ke Baitul Maqdis, ke kiblat kami menghadapnya. Berarti ikut kamilah gitu. Kan subuat-subuat seperti ini ada terus. Sampai hari ini subuat-subuat masih ada. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wahaithuma kuntum, dimanapun kamu berada. Fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, fa in dilalatu ala annahum huwilu ila qiblatin ba'da qiblah, mana buktinya mereka dipalingkan dari satu kiblat ke kiblat yang lain atau setelah kiblat yang lain? Fa fi qaulillah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang dungu dari kalangan manusia, itu orang-orang Yahudi waktu itu, ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha, apa yang membuat mereka dipalingkan dari kiblat yang sebelumnya mereka hadap? Berarti ada pemalingan? Ada. Bukan kemalingan ya, pemalingan kiblat, dipalingkan. Nah, ini bukan dari maling, dari paling ya. Baik. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Jawabannya timur barat itu milik Allah. Nak ke mana dihadapkan? Enggak ada masalah. Yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Dia yang menunjukkan siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Berarti jalan lurus yang ditunjukkan Allah SWT. Nah, kalau tidak itu jalan bengkok. Nah, kalau ada jalan selain jalan yang ditunjukkan Allah, pastikan itu bengkok. Wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'u. Ikutilah ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jelas, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Jangan masuk-masuk gang. Ya, fatadil bukan sabilillah, kalian akan tersesat dari jalan Allah tabaraka wa taala. Makanya agama ini lurus-lurus. Enggak boleh bengkok-bengkok. Jadi kaji itu mesti lurus-lurus. Jangan banyak bengkok-bengkok. Ya, karena agama ini sudah jelas. Ini jangan dipersulit. Nah, ini berkelas-kelas pula. Ada akidah khawas. Nabi SAW menjelaskan akidah ini bisa dipahami oleh hamba sahaya yang tidak berpendidikan dan bisa dipahami oleh orang-orang yang memang super cerdas. Semuanya bisa memahaminya dengan mudah. Karena apa? Karena bahasanya jelas, terang, benderang. Allah musta'an. Semoga Allah SWT jaga kita untuk senantiasa diada di jalan yang terang, benderang ini. Nah, ya, mati pun lampu tetap terang. Wallah musta'an wa alaituklan. Sampai sini dulu ya Pak ya. Hah? Besok kita jumpa lagi. Dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wallah wa ta'ala alamu sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده تدأل سوى قوم دودك di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wadzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum. Silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.